Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan akhir dari pembahasan kitab sorob kita, yaitu kitab sorob Syarah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bisa selesaikan hari ini. Barakallahu fikum. Dengan begitu berakhir kitab ini untuk akhir semester. Barakallahu fikum. Halaman bait nomor 986 ya. Ya, silakan dilanjutkan baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun dhullini fa ta fi ifti'alin ubdila wa shadza fi dhil hamz nahwu takala. Arti bait ini yaitu lafaz yang fa kalimahnya huruf awalnya berupa huruf lin yaitu wawu atau ya pada wazan ifti'al, diganti menjadi ta. Dianggap saat huruf ta, huruf hamzah dalam masalah ini seperti pada lafaz iktagala. Lanjutan. قال الشارح رحمه الله إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل والأصل فيه اوتصال واتصل ومتصل فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء فتقول في افتعل من الأكل ائتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ائتكل ولا يجوز إبدال الياء تاء وشذ قولهم اتزر بإبدال الياء تاء. قال شارح رحمه تعالى إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فأها حرف لين. Apabila ifti'al, apabila kata yang berwazan ifti'al, dan yang cabangnya, cabang ifti'al, yaitu isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, dan lain sebagainya, yang fa' wazan ini berupa huruf lin, fa' pada ifti'al dan cabang-cabangnya berupa huruf lin, yaitu berupa huruf wawu atau ya lin itu. Wajib ibdalu harfil lin ta'an, maka wajib untuk mengganti huruf lin tersebut menjadi ta. Nahwu contohnya ittisalun wattasala wa muttasilun. Ittisalun masdar, ittasala isim fi'il madi, muttasilun untuk isim fa'ilnya, muttasalun isim maf'ul, dan seterusnya. Wala wal aslu fihi, dan asal dari kata di depan tadi yaitu iutisolun atau iutasola dan iutasola dan mutasilun. Al aslu fihi iutisolun wa iutasola wa mutasilun. Itu asalnya itu. yaitu asalnya dari wawu. Apa yang terjadi? Wawu diganti menjadi ta. Wawu diganti menjadi ta, lalu setelah itu diidghom. Wawu diganti menjadi ta, berarti ta yang pertama sukun, ta yang kedua berharokat. Terjadilah idghom yang tadinya iutasilun menjadi ittasola. Menjadi ittisolun, yang tadinya iutisolun menjadi ittisolun, yang tadinya iutasola menjadi ittasola, yang sebelumnya mutasilun menjadi mutasilun. Nah, wala fa in kana harful lin badalan min hamzah, jika huruf lin tersebut sudah menjadi pengganti bagi hamzah, bukan huruf asli namun pengganti ya. Kalau yang tadi pengganti, huruf asli tadi yang pada apa? Ittasola tadi asli huruf linnya, sekarang pengganti. Pengganti dari hamzah lam yajus ibdalhu ta'an, maka tidak boleh diganti menjadi ta. Fataqulu fifta'ala minal akli, minal akli, maka engkau berkata pada wazan ifta'ala dari fi'il masdarnya akal. 6. Akala yakulu aklan, akala yakulu aklan ini fi'il madhi sulasi ini dimasukkan ke wazan ifta'ala menjadi apa? Menjadi i'takala, menjadi i'takala, yaitu hamzanya tetap di situ. Afan, yaitu pakai hamzah terlebih dahulu lalu setelah itu diganti menjadi ya. Afan, yaitu memakai hamzah i'takala karena dari akala i'takala. Fumatub dalu hamzatu ya'an, lalu setelah itu hamzanya dirubah menjadi ya. Kenapa? Karena harokat sebelum hamzah ya, maka diganti menjadi ya. Kalau harokat sebelum hamzah doma, maka hamzah boleh diganti menjadi doma, menjadi wawu, gitu ya. Kalau sebelum hamzanya fathah, harokat fathah, huruf harokat fathah, maka dia menjadi mad. Nah, ini pembahasannya pada pembahasan hamzah di kitab imla dirinci ya, tentang pembahasan hamzah. Nah, qamatsumatub dalul hamzatu ya'an, lalu hamzah diganti menjadi ya, menjadi apa? I takala. Fatakulu i takala. Walayajusu ibdalu ta'i, walayajusu ibdalu ya'i ta'an, maka tidak boleh mengganti ya menjadi ta. Nah, tidak boleh mengganti ya menjadi ta, tidak boleh dibaca, dibaca ittakala, enggak boleh. Nah, wasadda qauluhum, dan sad ucapan mereka, sad ucapan mereka ittazara bi ibdali ya'i ta'an, dengan mengganti ya menjadi ta. Nah, dari apa? Izar ya, al-izar, dari hamzah, ra, hamzah, za dan ra. Hamzah kemudian yang hamzah, ra dan ra ini azaro ini dimasukkan ke wazan iftial menjadi i'tazaro. Asalnya i'tazaro lalu berubah menjadi i'tazaro. Nah, lalu mereka mengganti ya menjadi ta seperti pada ittasola menjadi ittazaro. Ini sad. Kenapa sad? Karena ya tersebut gantian dari hamzah, harusnya tidak diganti, harusnya secara kaidah enggak diganti, namun mereka ganti, maka ini sad. Nah, lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, Tah tafti'arin rudda ithra mutbiqi fiddana wazdad wadda kirdaran baqi. Nah, arti bait ini, huruf ta dari wazan ifti'al yang terletak sesudah huruf itbaq. Huruf ta dari wazan ifti'al, ifti'al ada ta'nya setelah fa. Nah, yang ta ini terletak setelah huruf itbaq. Nah, akan dijelaskan huruf itbaq akan datang penjelasannya. Diganti menjadi to, taknya diganti menjadi to. 6. Dan tak terdapat dalam lafad 6. Iddana is iddana isdada iddakara 6. Lanjutan. Qala syarih rahimahullah, idza waqa'at. Afan tadi belum selesai terjemahan. Dalan baki ya. Nah, dan tak yang terdapat pada lafaz idana is dada dan idzakara diganti menjadi dal. 6 diganti menjadi dal. Lanjutan. Qala syarih rahimahullah idza waqa'at ta'u ifti'alin ba'da harfin min hurufil itbaqi wa hiya as-sad wadh-dhad wath-tha' wadh-dha'u wajaba ibdalu ta'an ka qawlika istabara wattaja'a wadh-ta'anu wadh-taramu wal aslu istabara wattaja'a wadh-ta'anu wadh-talamu فأبدل من تاء الافتعال طاء وإن وقعت تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحو الدان وازدد والذكر والأصل التان وازدد والذكر فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأدغمت الدال في الدال. نعم بارك الله فيكم. قال شارح رحمه الله idza waqa'at ta'u fi'al ba'da harfin min hurufil itbaq, jika ta' pada ifti'al datang setelah huruf dari huruf-huruf itbaq. 6 wahia yaitu huruf tersebut antara lain as-sad, as-sadu, wadh-dhadu, wath-tha'u, wadh-dha'u, ya sad, dhad, ta dan dha, ada 4 huruf ya. Wajaba ibdaluhu ta'an, maka wajib tak tersebut diganti menjadi ta. Taknya wajib diganti menjadi ta. Kaqolika seperti pada ucapanmu istobaro, ittoja'a, watta'anu, watta'lamu. 6 Barakallahu fikum. Wal aslu, asal kalimat di atas, asal kata-kata di atas adalah istabaro, watta'ja'a, wat ta'anu, wattalamu. Nah, memakainya tak, asalnya tak, karena ikut wazan ifta'ala. Qala fa'ubdila min ta'il ifti'al ta'un, maka diganti dari tak yang pada ifti'al, tak pada ifti'al diganti menjadi ta'. 6 menjadi istobaro, itoja'a, it ta'anu, idh ta'lamu. 6 Qala wa in waqa'at ta'ufti'al ba'da dali wa zayi wa dhal qulibat dalan, jika ta'ifti'al datang setelah dal dan zayi dan dhal qulibat dalan, maka diganti menjadi dal. 6 Jika ta'ifti'al ini datang setelah huruf pertama dal, yang kedua zayi, zayu, yang ketiga dal pakai titik dal mu'jama, apa yang terjadi? Kulibat dalan diganti menjadi dal. 6 Dal muhmala ya, tanpa titik. Nahwu contohnya istada wadakara, atau kalau dibikin, kalau harokatnya sukun berarti dia fi'il amr, wadakir. 6 Wadakir fi'il amr ya, kalau dibaca idakara berarti fi'il madi. Wal aslu, dan asalnya ittana, istada, ittakaro. 6 Kita baca semuanya fi'il madi. Ittana, istada dan istakaro. Fastuskilati ta'u ba'da hadhil huruf, maka membaca huruf ta' dianggap berat, dianggap sulit, yang datang setelah huruf-huruf ini, yaitu setelah apa? Setelah dal, zai, dan dal. Tadi kelewat, ada satu bacaan kelewat ya. Idana. Nah, nahu idana, wasdada dan wadakaro. Ya, kita lanjutkan. Fastus kilatil ta'u ba'da hadhil huruf, maka tak dianggap berat diucap yang datang setelah huruf-huruf ini. Fa'ubdilat dalan, maka tak tersebut diganti menjadi dal. Wa udghimat ad-dalu fi dal, lalu dal diidgham kepada dal. 6 Buka kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, ada tambahan penjelasan di situ. Ya, ada tambahan penjelasan. Lihat halaman 248. 248. Ibdal penggantian tok dari tak pada wazan ifta'ala. Ketemu? 248. Mulai itu ya. Ada pembahasan penggantian tok dari tak pada wazan ifta'ala. 6. Nanti dibaca ya. 6. Untuk mempersingkat waktu nanti antum baca sendiri, ada tambahan faedah di situ. Di halaman 248. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. 6. Dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun. Fa amri naw mudari'in kawa'ad ihdhif wa fi ka'idatin dhaka at-tarad wa hadhfu hamzi af'ala istamarra fi mudari'in wa binyatay muttasif. 6. Barakallahu fikum. Artinya huruf ta' dari wazan ifti'al yang terletak sesudah huruf itbaq diganti menjadi ta. Afan. Fa amrin wa mudari'in min wa'ad min kawa'ad itu ya. Sekarang baca ini ya, bukan yang atas ta'an tadi. Afan, ana melihatnya ke atas. Nah, fa amrin aw mudari'in min kawa'ad. Nah, artinya buanglah fa pada fi'il amr. Fa amrin, buanglah fa pada fi'il amr. Atau fi'il mudhari' dari fi'il yang keadaannya seperti lafat wa'ada, ka wa'ad, yaitu wa'ada. 6. Ihdith, buanglah. Nah, di situ fi'ilnya. Yang fa'amrin au mudhari'in tadi maful bihi muqaddam. Buanglah fa' fi'il amr atau fi'il mudhari' dari fi'il yang keadaannya seperti pada lafat wa'ada. 6. Wa fi ka'idatin dzakat tarad. Demikian pula hal ini diberlakukan. Demikian pula hal ini diberlakukan terhadap semisal lafaz idah, idatun, yaitu masdarnya. 6. Kemudian wa hadfu hamzi af'ala istamarra fi mudhari'in wa bin yatay mutasifi. 6. Artinya dan membuang huruf hamzah pada wazan af'ala, pada wazan af'ala dapat diberlakukan terhadap fi'il mudhari' dan kedua bentuk wasf sifatnya. Lanjutkan bacaan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, idza kana al-fi'lu al-madhi mu'talla al-fa'i kawa'ada wajaba hadfu al-fa'i fil amri wal mudari'i wal masdari idza kana bit-ta'i wa dhalika nahwu 'id wa ya'id wa'idatin fa in lam yakun al-masdaru bit-ta'i lam yajuz hadfu al-fa'i kawa'din wa kadhalika yajibu hadfu al-hamzati ath-thaniyati fil madhi ma'a al-mudari' wa ismi al-fa'il wa ismi al-maf'uli nahwu qawlika fi akrama yukrimu والأصل يؤكرم ونحو مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول. نعم بارك الله فيكم. قال صالح رحمه تعالى إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد وجب حذف الفاء. Apabila fi'il madi mu'tal fa'nya, apabila fi'il madi mu'tal fa'nya, yaitu huruf pertamanya huruf ilat ya, seperti wawu atau ya, ka wa'ada seperti wa'ada diawali dengan wawu, wajaba hadful fa', maka wajib menghapus fa' kalimah, yaitu wajib menghapus wawu, fil amri wal mudhari'i pada fi'il amrnya dan fi'il mudhari'nya, wal masdari dan juga pada masdarnya, idza kana bita'i jika berta, wadzalika dan yang demikian itu nahwu, contohnya nahwu id fi'il amr ya, dari wa'ada ya'idu fi'il amrnya id, wa ya'idu fi'il mudhari'nya wa'ada ya'idu, wa'idatun wa'idatin masdarnya, nah syahidnya apa? Wawunya hilang. huruf fa yang dia itu wawu hilang. Naam, yaidu idatun. Fa ilam yakunil masdaru bita lam yajuz hadful fa. Naam. Jika masdarnya tidak memakai ta, maka tidak boleh menghapus fa. Yaitu jika masdarnya tidak diberi ta marfuto, ta itu sebagai pengganti dari fa yang dihilangkan. Wawu tadi dihilangkan diganti menjadi ta. Jika tidak mendatangkan ta, maka tidak boleh menghapus fa menjadi wa, kawadun, kawadin. Naam. Barakallahu fikum, antum buka halaman untuk tambahan penjelasan lebih ringkas, antum lihat kitab Mumti ya, karena waktu kita mepet terbatas, supaya cukup dalam menjelaskan bait-bait berikutnya, maka kita ringkas penjelasannya cukup dengan melihat buku. Lihat halaman 260. Bahkan dimulai dari 259, yaitu pada dua, penghapusan fa'il. Penghapusan fa'il. Nah itu 259. 6 sampai apa? Sampai 261 di halaman yang atas. Ya, di tulisan atas sampai situ. 6. Ada rincian, ada surut-surutnya, perinciannya. Dibaca di situ. Insyaallah akan jelas apa yang disebutkan di kitab ini. Akan jelas dengan membaca apa yang disebutkan di kitab Al-Mumti. 6. Lanjutan bacaan. Afan, masih ini yang kedua belum ya. Qala wa kadzalika yajibu hadful hamzati tsaniyati fil madi wa al mudhari'. Demikian juga wajib untuk menghapus hamzah yang kedua pada fi'il madi dan pada fi'il madi bersamaan dengan mudhari'nya juga. Wasmil fa'il dan juga pada isim fa'il. Wasmil maf'ul pada isim maf'ul juga. Nahwu qaulika seperti pada ucapanmu fi akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Wal aslu yu'akrimu. Asalnya adalah yu'akrimu. Ada hamzah mudhara'a yang dia itu ada ya mudhara'a, ada hamzah pada fi'il madi yu'akrimu. Naam. Asalnya gitu. Naam. Nahwu mukrimun wa mukramun. Wal aslu dan asalnya adalah mu'akrimun mu'akramun. Fa hudibatil hamzatu fi ismil fa'il wa ismil maf'ul. Maka hamzah dihapus pada isim fa'il dan juga pada isim maf'ul. Naam. Lihat halaman 258. Lihat kitab Al-Mumti halaman 258. Naam. Sudah terlihat? Apa mau dibaca yang ini? Cukup gak kalau dibaca waktunya? Naam. 258 ya. Kalau kita baca, antum perhatikan. Penghapusan huruf tambahan, apabila fi'il madi mengikuti wazan af'ala, maka wajib menghapus hamzah af'ala pada fi'il mudhari'nya, karena bertemu dengan hamzah mudhara'a yang menunjukkan kepada arti mutakalim, yaitu fa'ilnya musatir wujuban ana. Contoh fi'il madi mengikuti wazan af'ala yaitu a'ta, aslama, dan akroma. 6. Akroma yu'akrimu, fa'il musatir wujuban ana, disitu ya, uakrimu. Aslama yu'aslimu, fa'ilnya wujuban ana menjadi uaslimu. A'ta yu'ti, a'ta yu'ati, itu asalnya. Asalnya a'ta yu'ati, ketika fa'ilnya mustatir wujuban ana menjadi uakti. Maka pada lafad uakti, uaslimu, dan uakrimu terkumpul dua hamzah di awal kata. Uakti, uaslimu, uakrimu, terkumpul dua hamzah di awal kata. Hal ini dianggap sulit atau berat untuk diucapkan. Oleh karena itu dihapuslah hamzah yang kedua, yaitu hamzah fi'il madi. Maka menjadi u'ti, ukrimu, uslimu. Kemudian mereka memberlakukan menghapus hamzah ini meskipun bertemu dengan huruf mudhara'ah yang lain. Huruf mudhara'ah yang lain seperti ta, seperti nun. Naam. Juga pada isim fa'il dan isim maf'ul, sehingga menjadi tukrimu, ukrimu, nukrimu, mukrimun, mukramun, juga yukrimu. 6. berarti apa? Asal dari ilatnya, asal dari sebab dihapusnya fa kalimah. Asalnya apa? Karena bertemunya dua hamzah di awal kata yang dianggap berat. Kemudian huruf mudhara' yang lain yang bukan hamzah disamakan dengannya, disamakan, yaitu nu akrimu, tu akrimu, nam yu akrimu, itu disamakan. Sehingga semuanya dihapus, dibaca dengan bacaan sama dengan hamzah bacaannya, yaitu apa? Ukrimu, nukrimu, ukrimu, tukrimu. Nam. Catatan, hamzah ini harus dihapus, tidak boleh menetapkannya kecuali pada dua keadaan. Pertama, pada darurat syair, seperti ucapan penyair fa innahu ahlun li an yuakroma. Nah, syairnya apa? Yuakroma, fi'il madhi, fi'il mudhari' majhul. Yuakroma, hamzahnya ditetapkan. 6. Itu syaitnya. Kalau tidak ditetapkan, kita baca yukroma, sesungguhnya dia layak, berhak untuk dimuliakan. Alifnya alif yukrom, alifnya alif untuk itlak, ya, alif itlak pada syair. 6. Yang yukroma itu. Kalau pada kata tertentu, yang kedua pada kata tertentu yang sangat jarang, seperti pada ucapan ardun mu'arnabun. 6. Bumi atau tempat yang banyak kelincinya. Syaitnya apa? Ada hamzah di situ setelah mim. Yang B, jika hamzah af'ala diganti dengan huruf lain, maka huruf tersebut tetap tidak mengalami penghapusan, dikarenakan tidak terjadi alasan yang disebutkan di atas. Alasan apa? Bertemunya dua hamzah. Seperti pada ucapan mereka secara samai, aroko. Nah, fi'il aroko yuriku asalnya. Kemudian hamzah diganti menjadi ha, menjadi haroko. Seperti wazan akoma, ya, af'ala. Juga anhala, sama wazannya af'ala. Anhala diganti hamzah menjadi ain, menjadi anhala. Nah, kemudian ini juga berlaku pada tasrifan lainnya. Haroko yuhariku muharikun, muharokun. Anhala yu'anhilu mu'anhilun mu'anhalun. Nah, itu faedah yang tadi kita baca, ya. Kalau kita baca faedah lengkap, akan ada banyak tambahan dari apa yang disebutkan di matan Ibnu Malik tadi. Iya kan? Apa matan Ibnu Aqil, ya. Syarah Ibnu Aqil tadi menjelaskan tentang perkara penghapusan fa kalimah. Kemudian untuk lebih dalam tentang perkara ini, tadi kita baca kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif. 6. Ini sebatas contoh aja bahwasanya apa? Perlu antum membaca tambahan tersebut. Ya. Dari apa yang telah kita lewati, kita sarankan silakan baca halaman ini, halaman ini, karena di halaman tersebut lebih menjelaskan maksud matan, maksud dari bait syair yang ada. Nah, lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah, zillatu wa zaltu wa fi zillatu istu'mila wa qirna fi qirna wa qarna nuqila. Nah, barakallahu fikum. Artinya, terkadang lafaz dhaliltu dapat diperlakukan dibaca diltu dan dhaltu, dan juga pada kirna dapat diperlakukan terhadap lafaz ikrirna, dan dinukil juga dari kata tersebut korna. 6. Lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, idza usnida al-fi'lu al-madhi al-maksur al-'aini ila ta'i إلى تاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه: أحدها إتمامه نحو ظللت أفعل كذا إذا عملته بالنهار، والثاني حذف لامه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ظلت، والثالث حذف لامه وإبقاء فائه على حركتها نحو ظلت. نعم، حسب. قال الشارح رحمه تعالى: إذا أسند الفعل الماضي المكسور العين ila ta'il tomiri au nunihi jaza fihi salah satu aujuh. Apabila fi'il madi yang ainnya di kasrah disandarkan kepada ta' domir, yang disandarkan kepada ta' domir atau nunnya, yaitu ketika bersambung dengan domir ropak mutaharik atau bersambung dengan nun niswa, jasa bihi salah satu aujuh, maka boleh dibaca dengan tiga wajah. Ahaduhuma, bacaan pertama, itmamuhu, dengan bacaan tam, sempurna, yaitu tidak terjadi penghapusan, tidak terjadi perpindahan harokat, itu artinya tam, artinya tidak terjadi penghapusan atau perpindahan harokat, yaitu apa? Dibaca dhaliltu. Naam. Dhaliltu af'alu kadza idza 'amiltuhu bin nahar. Arti dari dhaliltu af'alu kadza yaitu di siang hari aku melakukan ini. Naam. Wa tsani, yang kedua, hadfu lamihi. Yang kedua dengan menghapus lamnya. Wa naqlu harakatihi harakatul aini ilal fa. Dan memindahkan harokat ain kepada fa, menghapus huruf ketiga, lalu harokat ain dipindahkan ke fa. Nah, maka harokat ain yang tadinya kasro berpindah ke fa, fa menjadi kasro, menjadi diltu. Yang ketiga, wasalis, hadfu lamihi, menghapus huruf lamnya, wa ibqa'u fa'ihi, dan membiarkan fa'nya, ala harokatiha, membiarkan sesuai dengan harokat yang ada, nahwu doltu. Nah, tadi dolil, tadi dari apa? Dari doliltu ya, dari dolila. Nah, doliltu, maka dihapus menjadi doltu. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Qala syarih wa asyara biqawnihi wa qirna fiqrirna ila anna al-fi'la al-mudari' al-mudha'af alladhi 'ala wazni yaf'ilna idza ittasala bi nun al-inath jaza takhfifuhu bi hadfi 'aynihi ba'da naqli harakatiha ila al-fa'i wa kadha al-amru minhu wa dhalika nahwu qawlika fi yaqrirna yaqirna wa fi qirirna qirna. Naam. Qala sarih rahmatullah wa asyara bi qawlihi, dan mengisyaratkan, memberitahukan dengan bait pada ucapan wa qirna fikrirna ila annal fi'lal mudhari'ah, bahwasanya fi'il mudhari' al mudha'af yang mudha'af, fi'il mudhari' yang ain dan lamnya dari jenis huruf yang sama, ain dan lam kalimahnya dari jenis yang sama, fi'il mudha'af alladhi ala wasni yaf'ilna, yang mengikuti wazan yaf'ilna, yaitu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa, idza tasala bi nunil inas, jika bersambung dengan nun inas, disebut juga nun niswa, nun inas, menunjukkan arti jamak mu'anas. Jaza takhfifuhu bihadfi ainihi ba'da naqli harakatiha ilal fa. Boleh mentakhfifnya setelah menghapus ainnya. Boleh mentakhfifnya dengan menghapus ainnya setelah memindahkan harakat kepada fa. 6. Mentakhfif dengan apa? Membuang ain kalimah, yaitu huruf yang kedua. Setelah apa? Setelah harokat huruf tersebut dipindah ke fa, dipindah ke huruf pertama. Wakadal amru minhu, demikian juga pada fil amrnya. Wadalika nahwu qaulika fi yaqrirna, dan yang demikian itu pada contoh ucapanmu yaqrirna menjadi yaqirna, menjadi yaqirna. Wa fi iqrirna, dan pada iqrirna fil amr menjadi qirna. Enam. Lanjutkan. قال الشارح وأشار بقوله وقرن نقلا إلى قراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن بفتح القاف وأصله إقررن من قولهم قر بالمكان يقر بمعنى يقر حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر لأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين. نعم بارك الله فيكم. Wa asyara biqaulihi wa qarna nukila, mengisyaratkan dengan ucapan pada bait ini ila qiraati Nafi' wa Asim, kepada bacaan Nafi' dan Asim rahimahumullah, yaitu wa qarna fi buyutikunna, surat Al-Ahzab ayat 23 ya. Wa fi fathil qaf wa asluhu iqrarna, dan juga dengan memfathah qaf, yaitu dengan memfathah qaf asalnya adalah ikrorna. Mingkolihim, pada ucapan mereka korro bil makani ya korru, yaitu apa? Korro ya korru bimakna yakiru, yang memiliki arti yakiru, yaitu yafilu. Wahakahu ibnu qatta, wahakabnu ibnu qatta, thumma khufifa bil hadfi ba'da naqli harakati, kemudian ditakhfif dengan menghapusnya setelah memindahkan harokatnya. Wahwa nadhirun, dan ini jarang. 6. Lianna hada takhfif inama huwa lil maksuril ain. Kenapa? Karena takhfif ini hanya berlaku pada fi'il mudhari' yang ainnya kasro. Pada fi'il mudhari' yang ainnya kasro, artinya tidak terjadi pada fi'il mudhari' yang ainnya fathah. 6. Lihat di Al-Mumti' halaman 261. Halaman 261 ya. Dibaca di situ untuk tambahan penjelasan. 6. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-idghamu awwal mithlain muharrakain fi kalimatin idgham la kamithli sufafi وذلل وكلل ولبب ولا كجسس ولا كخصصب ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل. Enam, untuk bait yang 991 artinya artinya itkon itkom kanlah. Enam, it adhim, yang bait yang agak belakang itu kalimat adhim, dari situ mulai. Awalah di situ maf'ul untuk adhim. Nah, maf'ul yang muqaddam. Idghamkanlah huruf pertama dari huruf mithlain, dari dua huruf yang sama. Nah, yang huruf keduanya berharokat dalam satu kalimat, bukan seperti pada lafadz sufaf. Dan juga wadululin wakiladin sampai akhir bait. Dan juga bukan pula seperti lafadz dulul dan kilal, dan juga labab. 6. Dan bukan pula seperti lafadz jusas. 6. Dan bukan pula seperti lafadz ukhsus, ukhsusa abi. 6. Demikian juga wala kai kahailala, demikian juga tidak seperti pada lafadz hailala. 6. Dianggap sad pada lafadz berwazan alil dan yang sejenis dengannya di takhfif, yaitu dibaca fak maksudnya. Tetapi bila berdasarkan nakal maka dapat diterima, berdasarkan penukilan maka hal itu dapat diterima. 6. Baca syarahnya. Wala syarih rahimahullah إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا ولم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعل أو فعل أو فعل ولم يتصل الأول المثلين بمدغم ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة ولا ما هما فيه ملحقا بغيره فإن تصدرا على فلا إدغام كددين. نعم حسب. Sebentar, dibaca, artikan dulu. Qala syarih rahmatullah, idataharakal mithlan fi kalimah udghima awaluhuma fi tsanihima. Jika dua huruf yang sama keduanya berharokat, udghima awaluhuma fi tsanihima, maka huruf yang pertama diidgham kepada huruf yang kedua. Maksudnya ini pembahasan kita pada bertemunya dua huruf yang sama pada bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kata. Apa yang terjadi? Maka lihat keadaannya. Ada yang keadaannya dua huruf yang sama ini, yang pertama sukun dan kedua berharokat, maka wajib idgham. Ada yang kedua-duanya sukun, maka itu tidak mungkin terjadi kecuali pada bab nakal. Setelah nakal, dinakal, maka harokatnya jadi hilang, maka harus dihapus salah satu sukun yang ada dari dua sukun yang bertemu tadi. Kemudian bisa juga berikutnya di huruf kedua-duanya berharokat. 6. Atau sebelum itu huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, maka tidak bisa idgham. Atau bisa juga kedua-duanya berharokat seperti yang kita bahas sekarang. Dua huruf yang sama tersebut kedua-duanya berharokat, maka boleh idgham dengan syarat. Boleh idgham dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya berikut ini yang mau kita baca. Idza taharakal mithlani fi kalimatin udghima awaluhuma fi tsanihima. Jika dua huruf yang sama keduanya berharokat, maka huruf yang pertama diidgham kepada huruf yang kedua. Illam yatasodara. Nah, ini syarat pertama, jika dia itu tidak berada di awal, tidak di awal kata huruf yang sama tadi. Walam yakun mahuma fisman ala wasni fu'al. Yang kedua, dia itu bukan pada isim yang mengikuti wazan fu'al. Au ala wazan au ala wasni fu'ul. Yang kedua tidak, bukan isim yang mengikuti wazan fu'al. Yang ketiga, bukan pula isim yang mengikuti wazan fu'ul au fi'al. Yang keempat, bukan isim yang mengikuti wazan fi'al au fa'al atau fa'al. Walam yatasil awalu mithlaini bil mudgham. Syarat berikutnya, huruf yang sukun tersebut tidak bersambung awalnya dengan huruf yang telah diidgham dengan huruf sebelumnya. 6. Walam takun harakatu tsani, seperti apa yang tadi? Seperti jusas. Jusasun ya. Di situ ada jim, setelahnya ada sin yang tasdid, kemudian sin berikutnya. Berarti hakikatnya ada tiga sin. Pertama jim, yang kedua sin yang sukun, yang kedua sin yang berharokat, lalu terjadi idgham, yang ketiga sin yang paling belakang. 6. Barakallahu fikum. Jusas. Nah, yang seperti ini tidak boleh mengidgham sin berikutnya kepada sin yang sebelumnya. Karena apa? Kenapa? Karena tidak boleh mengidgham sin yang kedua kepada sin yang sebelumnya, karena pada sin yang pertama sudah terjadi idgham yang ditandai dengan tasdid. Qala. 6. Kemudian walam yakun harakatu tsani min huma aridatan. Harakat yang keduanya bukan harakat yang muncul karena sebab tertentu. Artinya harakat yang kedua itu harus harakat asli, bukan harakat arido. Arido itu harakat yang muncul karena perkara tertentu, itu arido. Walama huma fi mulhaqan bighorihi. Bukan pula isim tersebut isim yang mulhaq. Bukan pula kata tersebut kata yang mulhaq. Nah, baik isim ataupun fi'il. Itu syarat-syaratnya. Nah, kalau syarat terpenuhi maka bisa diidgham. Kalau syarat terpenuhi. Lanjutan. Qala syarih fa in tasaddara fala idghama kadadan wa kadza in wujida wahidun mimma sabaqa dhikruhu fal awwalu kasufafin wa durarin wa thani kadhululin wa jududin wa thalithu kakilalin wa limamin wa rabi'u katalalin wa lababin wa lkhamisu kajussasin jam'i jassin والسادس كخصص بي وأصله أخصص أبي فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة والسابع كهيلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد. نعم حسب. قال صريح رحمه الله تعالى فإن تصدر فلا إدغام كددد. Jika dua huruf yang sama tersebut berada di awal kata, ka dadanin. Nah, maka tidak bisa diidgham. Naam. Wa kada in wujida wahidun mimma sabaqa dzikruhu. Demikian juga jika didapatkan satu dari yang telah disebutkan. Yaitu yang tadi disebutkan di halaman sebelumnya. Fal awalu yang pertama kasufaf. Yaitu apa yang disebutkan? Dia itu isim yang tidak mengikuti wazan fu'al. Nah, seperti sufaf dan duror. Di situ ada dua huruf yang sama, fa dan ro. Ya, sufaf fa-nya sama, duror juga ra-nya, ro-nya sama, fa dan ro. Kenapa ini tidak terjadi idgham? Karena tidak masuk dalam syarat. Isim ini yang ikut fu'al enggak boleh diidgham. Yang kedua, athani dulul, yaitu wazan fu'ul. Wajudud juga sama. Ada huruf lam yang sama, ada huruf dal yang sama. Tidak diidgham. Wasalis yang ketiga ka kilal walimam juga sama, tidak terjadi idgham. Kenapa? Karena mengikuti wazan fi'al. Warabi yang keempat ka tolal, seperti tolal walabab. Enam, sama alasannya seperti sebelumnya. Wal khamis ka jusas, yang kelima seperti jusas yang tadi dijelaskan. Yaitu apa? Jusas itu kalau kita rinci asal hurufnya jim, lalu sin, lalu setelah itu ada sin yang sukun, lalu sin yang berharokat. Sukun dan harokat ini diidgham menjadi sin tasdid. Lalu sin Berikutnya sin paling akhir. Nah, sin yang paling akhir, sin yang kelihatan tasdid dan yang akhir ini kita lihat masih double sin. Boleh enggak ada idgham lagi? Enggak boleh. Kenapa? Karena sin yang sebelumnya sudah diidgham. Maka sin yang terakhir enggak boleh diidgham kepada sebelumnya. Itu maksudnya. Jusas ini jamak dari jas. Wasadis yang ke-6 seperti ukhsusu abi. 6. Wasluhu ukhsus abi. Khususkan bapakku ya. Fanukilat harokatul hamzati ila sod, maka harokat hamzah dipindah ke sod. 6. Wahudifatil hamzatu, lalu hamzanya dihapus. Wasabi yang ke-7 ka hilala ay aktsara min qali la ilaha illallah. Hilala artinya banyak membaca la ilaha illallah, juga sama. Hilala tidak bisa diidgham. Dan juga pada contoh qardadun dan mahdadun. 6. Alasannya apa? Hilala qardadun mahdadun tidak diidgham karena ini masuk dalam bab mulhaq. Hilala dimulhaqkan dengan wazan fa'lala. Qardadun dimulhaqkan dengan ja'farun. Mahdadun juga dimulhaqkan dengan kata ja'farun. Kalau terjadi idgham maka hilang tujuan dari ilhaq, menjadi hilang tujuan dari ilhaq. Naam. Lanjutan bacaan. Qala syarih fa in lam yakun syai'un min dzalika wajaba al-idgham. Nahwu radda wa dhanna ay bakhila wa labba wal aslu radada wa dhanina wa labuba. Fa wa asyara bi qawlihi wa shadda fi alil wa nahwihi fakkun bi naqlin qubil fa qubil ila annahu qad jaa al-fakku fi alfadhin qiyasuha wujub al-idgham. فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو أليل السقاء إذا تغيرت رائحته ولححت عينه إذا التصقت بالرمص. نعم بارك الله فيكم. قال صريح رحمه تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام. Jika tidak ada sedikit pun dari yang disebutkan, tidak ada penghalang-penghalang tadi ya, maka wajib idgham. Maka wajib idgham. Contohnya pada radda wa dhanna ay bakhila wa labba. Wal aslu radada wa dhanina wa labuba. Nah, pada radada terjadi idgham kenapa? Karena ketemu dua huruf yang sama, yaitu dal pertama dal kedua, yang dia itu berupa fi'il. Berupa apa? Fi'il. Kalau isim enggak bisa. Kalau isim seperti dadanun enggak bisa. Dia bisa karena dia itu isim. Rodada menjadi rodda. Nah, dan sebelum diidgham yang dilakukan adalah mensukun dal yang pertama lalu diidgham rodda. Demikian juga pada donina dan labuba. Nah, menjadi rodda dan donna dan juga lubba. Nah, qala wa asyara bi qawlihi dan mengisyaratkan juga pada ucapan pada syair wasada fil alil wa nahwihi fakun bi naqli faqubil ila annahu qad jaa faqu fi alfadin qiyasuha wujubul idgham fa ja'ala sadan yuhfadu wa la yuqas alaihi. Yaitu mengisyaratkan dengan ucapan ini pada bait 6 ila annahu qad jaa alfaqu, bahwasanya terkadang datang fak membuka idgham fi alfadin qiyasuha wujubul idgham, pada lafat-lafat yang kiasnya itu wajib diidgham. Baca ala sadan, maka dijadikan lafat tersebut sebagai lafat yang sad. Yuhfadu wa la yuqasu alaihi, maka dihafal dan tidak dikiaskan. Nahwu contohnya pada alilas siqa. Nah, tempat air minum itu berubah baunya, alilas siqa. Apa kiasnya? Allah ditahdi idgham kiasnya. Idza taghayyarat raihatuhu, jika baunya berubah. Nah, siqa tempat air minum ya. Walahihat ainuhu, lahihat ainuhu. Lahihat matanya lengket. Maksudnya belekan. Lahihat ainuhu, matanya belekan. Ngerti enggak bedakan? Iya kan? Ngerti ya? Kalau lagi sakit mata itu antum ada seperti matanya berair terus lengket, itu belekan. Lahihat ainuhu idal tasaqat bi romas. Nah, lahihat ainuhu jika matanya lengket karena belekan. Nah, lanjutkan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hayyafquf wa hayyafquk wad-daghim dun hadar kadzaka nahwu tatajalla wastatar. Nah, barakallahu fikum. Yang tadi pembahasan tadi antum bisa lihat kitab Al-Mumti', lihat halaman 263, 262, dimulai dari 262. 262 sampai 267 ya. Khusus pada yang barusan kita baca ada di halaman 263, 263 sampai 264 yang barusan kita baca tadi. Ada di halaman 263, 264. Nanti bisa baca di situ. Dan juga yang sebelumnya tadi disebutkan nadhir, jarang ya. Nah, apa sih arti jarang? Dalam bahasa ilmu sorab ada istilah nadhir, ada istilah sad. Nah, kalau sad itu perkara yang banyak terjadi dalam bahasa Arab tetapi tidak sesuai dengan kias, itu namanya sad. Walladhi yakunu wuku'uhu fi kalamihim kathiran lakin ikhaliful kias. Perkara yang banyak terjadi dalam bahasa Arab namun tidak sesuai dengan kias, itu namanya sad. Adapun nadhir, kalau bertemu ucapan dalam pembahasan tertentu atau satu pembahasan tertentu ada mengucap sad, ada nadhir, berarti itu artinya sad tadi artinya banyak terjadi namun tidak sesuai kias. Adapun nadhir, waladhi yakunu waqo'uhu qalilan lakin alal kias. Waladhi yakunu waqo'uhu qalilan lakin alal kias, yaitu apa? Perkara yang sedikit terjadi dalam bahasa Arab, sedikit terjadi dalam ucapan mereka namun sesuai dengan kias, itu namanya nadhir. Yang ketiga ada istilah dhaif, lemah. Apa itu? Perkara yang hukumnya tidak sampai pada sesuatu yang ditetapkan, artinya tidak bisa diamalkan oleh dhaif. Waladhi yakunu wuku'uhu qalilan lakin apa? Waladhi lam yatasil hukmuhu ila thubut. Waladhi lam yatasil hukmuhu ila thubut. Itu dhaif. Nah, pembahasan kita dhaif pada istilah-istilah ini ya, penukilan ya. Bukan pada dhaif hadis, bukan. Nah, sad juga dalam hadis ada pembahasan kan? Ada istilah sad, ada dhaif, iya enggak? Namun yang kita bahas di sini pada masalah penukilan. Penukilan bahasa Arab. Ada yang penukilannya dia itu apa? Sad, ada yang dhaif, ada juga yang sesuai kias. Nah. Barakallahu fikum. Nah, apa sekarang bait mana tadi? Wahayya, itu bukan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bait yang 994. Ya, dibaca ulang. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hayyafquk wad-daghim dun hadar kadzaka nahwu tatajalla wastatar. Naam, artinya takhfifkanlah, idghamkanlah dan idghamkanlah lafaz yang berwazan hayya tanpa hadar, tanpa ada larangan. Hadar, tanpa ada larangan. Naam. Kadzaka, demikian pula pada contoh tatajalla dan istatara. Ya, lanjutan bacaan. Qala asy-syarih rahimahullah asyara fi hadzal baiti ila ma yajuzu fihi al-idgham wal fakku wa fuhima minhu anna ma dzakarahu qabla dzalika wajibul idghami wal muradu bi hayya ma kana al-mithlani fihi ya ayn laziman tahrikuhuma nahwu hayya wa ayya fayajuzu al-idghamu nahwu حي وعي فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجز الإدغام اتفاقا نحو لن يحيي. Naam. Qala Sarih rahmat ta'ala asyara bihadzal baiti ila ma yajusu fihi al-idgham wal fath, mengisyaratkan dengan bait ini kepada yang boleh diidgham dan yang boleh dibuka dari idgham. Idgham atau dilepas idghamnya. Wa fuhima minhu, dan juga bisa dipahami dari bait anna ma dzakarahu qabla dzalika wajibun idgham. Yang disebutkan sebelum itu berarti wajib idgham. Karena bait ini membahas tentang bolehnya idgham, berarti yang sebelum itu mengendaki wajibnya idgham, namun dengan syarat yang telah disebutkan. Kalau wal muradu bi hayya, dan yang dimaksud dengan hayya, maka na mithlan fihi ya aini laziman tahrikuhuma. Maksudnya adalah dua huruf yang ada, dua huruf yang sama yang dia itu berupa ya laziman, ya asli tahrikuhuma, harokatnya yang asli harokatnya. Ulang. Yang dimaksud dengan hayya yaitu kata yang dia itu berupa ada dua huruf yang sama berupa huruf ya yang harokatnya lazim, harokatnya lazim, harokatnya asli. Nah, bukan harokat arido, namun asli. Contohnya nahwu hayya wa ayya, hayya dan ayya, wazannya faila. Payajusul idgham, maka boleh diidgham menjadi hayya dan ayya. Boleh diidgham menjadi hayya dan ayya. Falau kanat harakatu ahadil mithlaini aridatan bisababil amil lam yajusil idgham. Andaikan harakat salah satu dari dua huruf tersebut harakat yang arido, yang bukan asli, disebabkan karena amil pengaruh tertentu, lam yajusil idgham, maka tidak boleh diidgham. Ittifaqan, menurut kesepakatan para ulama. Nahwu contohnya lan yuhyiya, lan yuhyiya. Nah, asalnya dari hayya ahya yuhyi, ya. Fiilnya apa? Ahya yuhyi. Berarti asalnya itu ya. Ya-nya tanpa harokat asalnya. Yuhyi. Karena nam. Kemudian ketika mansub fathahnya muncul dhahira lan yuhyiya. Sehingga apa? Fathah di situ fathah bukan asli kan, namun arido. Arido disebabkan dia tuh kemasukan amil berupa nasab. Nah, kalau marfu'nya yuhyi. Marfu'nya tidak ada harokat, muqaddaroh harokatnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh diidgham. Lan yuhyiya tidak boleh diidgham. Qala wa asyara biqaulihi, baca. Qala asy-syair wa asyara biqaulihi kadzalika nahwu tatajalla wastatar ila anna al-fi'la al-mubtada bita'aini mithlu tatajalla yajuzu fihi al-fakku wal-idgham faman fakka wa huwa al-qiyas nadhara ila anna al-mithlayn musaddaran wa man adghama arada at-takhfif fayaqulu ittajala fayudghamu ahad al-mithlayn fi al-akhari فتسكن إحدى التاءين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساقين. نعم حسب. قال الشارح رحمه الله وأشار بقوله كذاك نحو تتجلى واستترى, dan mengisyaratkan pada ucapan ini pada bait syair yaitu إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين, bahwasanya fiil yang diawali dengan dua ta مثل تتجلى seperti تتجلى. Nah, diawali dengan dua ta. Nah, ta pada fi'il madi tafa'ala, satu lagi ta pada huruf mudhara'. Dari tafa'ala wasannya ya, menjadi tatafa'ala. Ketemu dua ta di situ. Ya juzu bihil faqu wal idgham, boleh faq melepas dua ta yang ada yaitu dibiarkan. Boleh juga diidgham. Faman faqa wa huwal qiyas. Nah, barang siapa yang melepas ta dan itu sesuai dengan kias, nadhara ila anal mithlaini musaddarani, mereka memandang, ulama ini memandang apa yang melepas sesuai kias, memandang bahwasanya dua huruf sama ini berada di awal, berada di awal. Nah, sehingga tidak diidgham. Wa man adghama arada takhfif, dan ulama yang menidgham dia menginginkan takhfif. Menginginkan apa? Takhfif. Fayaqulu ittajala. Yaitu apa yang terjadi? Tatajala, tak yang pertama disukun sehingga terjadi idgham dengan tak yang kedua. Ketika itu apa? Ketika itu butuh ditatangkan hamzah wasal supaya bisa memulai dengan sukun menjadi ittajala. Karena apa? Karena tak tasdid itu ibarat dari pertama tak sukun, yang kedua tak berharokat. Berarti fiil ini yang diawali dengan tak bertasdid diawali dengan sukun, maka butuh hamzah wasal. Maka ditatangkanlah hamzah wasal menjadi ittajala. Ittajala. Nah, kalau fayudkimu ahadal mithlaini fil akhar, maka salah satu dari dua huruf yang sama tersebut diidghamkan kepada huruf yang lain. Fat taskun fat tusakkan ihdal ta'aini, maka salah satu tak disukun. Salah satu tak disukun, yaitu agar terjadi idgham, tak yang pertama disukun. Fayu'ta bihamzatil wasli tawassulan linutqi bisakin. Lalu didatangkan hamzah wasal untuk bisa mengucap kata yang diawali dengan sukun. Nah, lanjutkan. Qala syarih wa kadzalika qiyasu ta istatar al-fakku li sukuni ma qabla al-mithlaini wa yajuzu al-idghamu fihi ba'da naqli harakati awwal al-mithlaini ila as-sakini nahwu sattara yasattiru sittaran. Naam. Qala syarih rahmatullah wa kadzalika qiyasu ta istatar. Demikian juga qiyas ta pada istataro al-fakku, yaitu qiyasnya di fak, tidak di idgham. Istataro yastatiru. Kenapa? Li sukuni ma qabla al-mithlain, karena sebelum huruf, dua huruf yang sukun itu ada sukun, yaitu sin. Wa yajusul idghamu fihi ba'da naqlil harakatil awwalil mithlaini ila sakin, dan boleh mengidghamnya setelah memindahkan harokat huruf pertama yang sama itu kepada huruf sukun tadi. Yaitu apa? Memindahkan harokat ta pada sin. Istataro gitu ya. Istataro, tak yang pertama harokatnya fathah dipindah ke sin, gitu kan, sehingga menjadi sin fathah, lalu tak sukun, lalu tak fathah, lalu ro, maka menjadi apa? Sattaro. Menjadi sattaro. Kenapa sattaro? Hilang hamzah wasalnya. Kenapa? Karena sudah dimulai dengan harokat, kata itu sudah dimulai dengan harokat sin yang berfathah, sehingga tidak butuh pada hamzah wasal. Hamzah wasal dibuang menjadi sattaro. Nah, ya sattiru sitaron. Sattaro ya sattiru sitaron. Nah, kalau ada pertanyaan, apa enggak tertukar dengan wazan fa'ala yufa'ilu? Itu kan? Fa'ala yufa'ilu sattaro yusattiru. Jawabannya apa? Jawabannya fi'il madinya sama, terlihatnya sama, sattaro dari fa'ala. Gitu ya. Namun yang membedakan pada mudore dan masdar. Kalau sattaro dari istataro, mudoreknya ya satiru, masdarnya sitarun, sitaron. Nah, itu. Tapi kalau dari fa'ala yufa'ilu, maka menjadi sattaro yusatiru tastiron. Nah, untuk lebih jelas dibahas di kitab Al-Mumti', lihat halaman 264. Lihat halaman 264. Dirinci di situ ya, berserta urutannya. Untuk bisa membedakan sattaro dari fa'ala dan sattaro dari ifta'ala. Ada urutannya di situ. Halaman 264 sampai 265. 6. Lanjutan bacaan. Qala al-muallif rahimahullah wa ma bita'ain ibtudi qad yuttasar fihi 'ala ta'ka tabayyanu al-'ibar. Nah, barakallahu fikum. Lafadz yang dimulai dengan dua huruf ta terkadang dibaca hanya cukup dengan mengucapkan satu ta. Nah, salah satu mengucapkan salah satu taknya saja, seperti pada lafadz tabayyana, tabayyanu, tabayyanu, yaitu berasal dari tatabayyanu. Lanjutan. Qala asy-syarih rahimahullah يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم وتنزل وتبين بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى وهو كثير جدا ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. Naam, qala syarih Allah Ta'ala, yuqalu fi tata'allam wa tatanazzal wa tatabayyan wa tatabayyanu wa nahwiha, dan yang semisalnya diucap ta'allamu, tanazzalu, tabayyanu bihadfi ihda ta'aini, dengan menghapus salah satu dari dua ta' yang ada. Naam, yaitu fi'il yang ikut wazan tafa'ala, ketika fi'il ini diawali dengan hamzah diawali dengan huruf mudara'ata, maka ketemu dua ta', gitu ya. Fi'il yang wazan tafa'ala, ketika fa'ilnya misalkan anta, menjadi tatafa'ala, nah, itu kan. Nah, ketika itu ketemu dua ta', maka boleh menghapus salah satu ta' yang ada. Nah, mana yang dihapus? Ta' mudara'a atau ta' pada fi'il madi? Ulama berselisih. Nah, qala bihadfi ihda ta'aini wa ibqa'il ukhra, dengan menghapus salah satu ta' dan membiarkan ta' yang lain. Wa huwa katsirun jiddan, dan ini sangat banyak terjadi. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya pada firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Asalnya apa? Tatanazzalu asalnya. Nah, pembahasan ini juga ada di Mumti', bisa lihat tambahan di situ. Lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa fakku haythu mudghamun fihi sakan likawnihi bimudmaril raf'i iqtaran, nahhu halaltu ma halaltahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhyirun qufi. Nah, barakallahu fikum. Artinya, dan takhfifkanlah huruf yang diidgham dengan mensukunkan karena dibarengi dengan domir rafa', domir rafa' mutaharik. Nah, contohnya pada halaltu, nahu halaltu, wama halaltu tahu. Seperti pada contoh halaltu, wama halaltuhu, cukuplah. Wa nahu halaltu ma halaltahu fi jasmin wa shibhul jasmi takhirun kufi. Naam, seperti pada contoh halaltu dan ma halaltahu, cukup menempati apa yang ditempati dalam keadaan jazm, serta yang semisal dengan jazm boleh memilih, yaitu antara takhfif atau idgham. Takhirun yaitu memilih takhfif atau idgham, itu fak atau idgham. Naam, lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره، فيجب حينئذ الفك ونحو حللت وحللنا والهندات حللنا، فإذا دخل عليه جازم جاز الفك نحو لم يحلل، ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي، وقوله ومن يرتد منكم عن دينه، والفك لغة أهل الحجاز، وجاز الإدغام نحو لم يحل، ومنه قوله تعالى ومن يشاقق الله، وهي لغة تميم، والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو أحلل، وإن شئت قلت حل، لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم. نعم، بارك الله فيكم. Qala syarih rahmat Allah, idza tasala fil fi'lil mudghami 'ainuhu fil lamihi dhamiru raf'in sakana akhiruhu. Jika fi'il yang 'ainnya teridgham pada lamnya bersambung dengan dhamir rafa' yang akhirnya disukun, maksudnya dhamir rafa' mutaharik, yaitu jika fi'il yang terjadi idgham ini bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, fayajibu hina idin fak, maka ketika itu wajib difak, wajib dipisah idghamnya. Seperti halaltu wa halalna, wal hindatu halalna. Fa idza dakhala alaihi jazimun jazal fakku, apabila masuk perangkat jazm, pengaruh jazm masuk, maka boleh difak, boleh dipisah idghamnya. Nahwu contohnya lam yahlul. Naam, lam yahlul, dipisah idghamnya, yaitu muncul dua lam. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan termasuk dari ini adalah firman Allah Ta'ala, wa may yahlul 'alaihi ghadabi. Nam yahlul, lamnya dipisah. Wa qauluhu, dan juga pada firman Allah Taala, wa may yartadid minkum an dini. Yartadid, di situ dalnya dipisah. 6. Wal faqlu lughatul ahli Hijaz, dan memisah idgham termasuk dari lugah orang-orang Hijaz. Bahasanya ahli Hijaz. Wa jazal idgham, dan boleh juga di idgham nahwu lam yahulla. Tasdid ya, lamnya ditasdid, lam yahulla. 6. Lam yahulla majzum, apa tanda jazmnya? Siapa yang menjawab? Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yahulla fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi. Alamatu jazmihi apa? Sukun muqaddara. Nah, mahurikat fil fathi litika sakinain. 6. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala. Kenapa? Karena asalnya lam ada double lam ya. Lam yang sebelumnya sukun, kemudian kemasukan lam jazm lagi. Lam setelahnya sukun karena jazm, sehingga ketemu dua sukun. Dua sukun ini menjadikan, dihidupkan sukun yang ada dengan salah satu harokat. Ambil fathah untuk harokat takhfif. Kalau memakai doma untuk harokat itba. Kalau memakai harokat kasro untuk harokat asal dari iltiqa' sakinin kasro, maka boleh baca lam yahulla, lam yahullu, lam yahulli. Bacaannya boleh tiga. 6. Ada di Al-Mumti', antum baca Al-Mumti' yang tadi anda sebutkan tiga wajah, lam yahullu, lam yahulla, lam yahulli, ada di Al-Mumti'. 6. Wa qaluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, wa may yusaqillaha wa rasulah. 6. Syahidnya di situ yusaqi, qofnya tasdid, bukan yusak, bukan dipisah, namun di idgham. Fi suratil hasr, wa hiya lughatu tamim, dan ini bahasa orang-orang Bani Tamim. Wal muradu bi shibhil jazmi sukunul akhir fil amr, dan yang dimaksud dengan menyerupai jazm yaitu sukun akhirnya disukun pada fil amr, seperti uhlul. Ya, uhlul fil mudhari' majzum. Nah, alamat jazmihi sukunnya. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau engkau berkata hulla. Nah, uhlul fak, kalau hulla idgham. Nah, sama i'rabnya, fi'l amrin mabni ala sukun muqaddar, hulla. Li'anna hukmal amri ka hukmil mudhari'il majzum, karena hukum fi'il amr itu seperti hukum fi'il mudhari' yang majzum. Nah, lanjutkan. Hampir selesai kita ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. نعم. بارك الله فيكم. dibaca syarahnya langsung. قال الشارح رحمه الله ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو أحلل وحل استثنى من ذلك شيئين أحدهما أفعل في التعجب فإنه يجب فكه نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهه الثاني هلم فإنه ملتزم إدغامه والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم بارك الله فيكم. selesai ya. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم kita baca ulang. وفك أفعل في تعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. نعم artinya mentakhfif wazan af'il pada sigot ta'ajub merupakan suatu keharusan, dan idgham merupakan suatu keharusan pula pada lafadz halum. 6. Halumma. Barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah ta'ala, walamma dhakara anna fi'lal amri yajusu fihil wajhan, manakala mu'alib menyebutkan bahwasanya fi'il amr itu boleh padanya dua wajah, nahwu seperti mengucap uhlul wahulla, uhlul dan hulla artinya sama, uhlul lepaskanlah, hulla lepaskanlah. Wastasna min dalika syai'ain, maka dikecualikan dari itu dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, af'il fi ta'ajjub, pada fi'il ta'ajjub, af'il. Fa'innahu yajifu fakuhu, maka wajib difak, wajib dipisah, yaitu harus membaca yang akan kita baca ini, ahbib contohnya, af'il. Nahu ahbib bi Zaidin. 6. Harus dipisah, tidak boleh diidgham menjadi ahibba. 6. Ahbib bi Zaidin wa asdid bi bayadi wajhihi. Naam. Fil ta'jub ya, artinya bukan cintailah Zaid, bukan. Fil ta'jub kekaguman. Alangkah ahbib bi Zaidin, alangkah cintanya Zaid. Naam. Atau alangkah dicintainya Zaid. Menunjukkan ta'jub. Asdid bi bayadi wajhihi. Naam. Alangkah putihnya wajahnya. Asdid bi bayadi wajhihi, alangkah putihnya wajahnya. Fil ta'jub artinya kepada ta'jub, bukan arti amr, bukan. Syaitnya apa? Asdid, enggak boleh diidgham, enggak boleh asid ya, namun asdid. Naam. Wasani yang kedua, karena kaitannya dengan fil ta'jub ini. Yang kedua, halumma. Naam, halumma ulama berselisih apakah dia itu fi'il amr atau isim fi'il amr. Naam. Kalau menurut lugah At-Tamim, naam, menurut mereka fi'il amr. Fi'il amr. Adapun menurut lugah Bani Hijaz, menurut lugah Hijaz, yaitu orang-orang Hijaz, mereka mengatakan isim fi'il amr. Naam. Fa'innahum iltazamu idhamuhu, yang menjadi syahid kalau dia itu fi'il amr ya, menurut lugha Tamim, Bani Tamim. Athani haluma fa'innahum iltazamu idhamuhu, mereka mengharuskan idgham, yaitu halum halumma idgham, tidak boleh di fak mimnya. Wallahu subhanahu ta'ala a'lam, Allah subhanahu ta'ala yang maha tahu. Lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah, وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل. Naam. Hal-hal yang telah kami himpun melalui bait-bait ini sungguh mengandung pembahasan yang besar dari hal-hal yang sangat penting. Lanjutkan. Ahsa min al-kafiyati al-khulasah kama iktada ghinan bila khasasah. Naam, isinya lebih mencakup kitab Al-Kafiyah. Ibn Malik memiliki kitab lain namanya Al-Kafiyah. Dan kitab ini yang Al-Fiyah lebih mencakup kitab yang lain yang bernama Al-Kafiyah. Naam. Isinya lebih mencakup kitab Al-Kafiyah yang ringkas itu, sebagaimana kitab ini mengandung pula pembahasan-pembahasan yang kaya dan cukup untuk dijadikan bekal. Naam. Lanjutan. Fa ahmadullah musalliyan ala Muhammadin khair nabiyyin ursila wa alihi al-ghurr al-kiram al-bararah wa sahbihi al-muntakhabin al-khiyarah. Naam. Barakallahu fikum. Maka pada akhirnya segala puji kepada Allah semata, seraya memanjatkan salawat untuk Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi yang diutus. Lanjut. Wa alihi, sudah tadi ya, wa alihi, dan untuk kaum kerabatnya yang mulia lagi berbakti kepada Allah Ta'ala, serta para sahabatnya yang terpilih lagi istimewa. Naam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hari ini kita mengkhatamkan ya khataman kitab Syarab Alfiyah. Naam, di bulan Ramadan yang mungkin di antara antum sudah banyak yang khataman Quran kan. Hari ini kita khataman Alfiyah tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa ini? Ditulis di kitab itu antum khataman, maksudnya antum selesai dari belajar kitab ini pada tanggal 12, bukan sekarang. 12 Ramadan, pada hari Sabtu 12 Ramadan tahun 1442. Ana juga ada tulisan di sini, intahaina min hadad darsi yauma thulatha 11 Sya'ban tahun 28 wa 400 wa alf. Ba'da alf. Naam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Mudarris Abu Bilal Al-Hadrami. Nah, kami selesai dari belajar ini pada hari Selasa 11 Sya'ban 1428. Berapa tahun yang lalu? 11 Sya'ban 1428. Antum sekarang 1442. Sekitar 14 tahun yang lalu kan? Termasuk awal-awal anak datang belajar. Termasuk ketika anak datang di Damaskus, ketika itu mendapati mudaris yang terkenal namanya Abu Bilal Al-Hadromi, Syekh Abu Bilal ya, lagi ngajar ini. Anak ikut maksakan untuk bergabung dalam pelajaran tersebut. Setelah selesai belajar ini pada tanggal yang disebutkan 1428, berikutnya ikut pelajaran-pelajaran yang lebih rendah, ikut kotor, ikut wasitulab dan lainnya. Kenapa? Karena pelajaran yang lain anak merasa belum mungkin atau belum mendapatkan di situ. Nah, itu ya. Alhamdulillah, ala tibi ni'mati tatimu salihat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang disampaikan, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan, baik kesalahan karena salah ucap, terburu-buru dalam ucap, hilang konsentrasi, ataupun karena keterbatasan ilmu kami. Nah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan kitab yang lain insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, semoga menjadi perkara yang Allah Ta'ala ridhoi, menjadikan sebab beratnya timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan semoga Allah menerima amal tersebut. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.